السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله الحمد لله malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian grammar nahu masih berkisar dalam hal alamatul i'rab lil asma yaitu tanda-tanda i'rab bagi isim. Kita sudah bahas sampai nomor yang lima, nomor kelima yaitu jama' at-taksir yaitu plural yang tidak beraturan. Insyaallah sanatahaddats fi hadhil lailah alamat al-i'rab lil ism alladhi la yansarib. Tanda i'rab bagi isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Hakikatan sebenarnya isim dilihat dari sisi i'rab ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Jadi isim munsharif ada isim ghairu munsharif. Jadi isim munsharif yaitu isim munawwan yang bertanwin, yang kedua isim ghairu munsharif isim yang tidak bertanwin. Nah, isim yang munsharif dapat kita kategorikan dari sisi nampak atau tidak nampaknya tanda i'rab yaitu dua. Yang pertama munsharif zahir yang bertanwin yang nyata, tanwinnya nyata. Misal Muhammadun, sayyaratun, qalamun, maktabun, rijalun, buyutun, wa ghairuha. Yang kedua yang munsharif akan tapi ghairu zahir, tidak nampak, tidak nyata. Ini akan kita bahas pada nomor yang ketujuh yaitu al-ismul maksur, isim maksur. Jadi tidak nampak tanda i'rab seperti kalimat Musa, Isa, mustashfa dan sebagainya. Nah, malam ini yang terkait dengan ini adalah ismul ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin ada faktor yang disebut dengan illat. Ada faktor. Tentu dalam kesempatan yang singkat ini tidak bisa kita bahas secara keseluruhan. Sebetulnya sudah kita singgung hal ini pada pelajaran bahasa Arab pertemuan beberapa bulan yang lalu. Sedikit barangkali pengulangan untuk mengingat. Di antara illat adalah alam, atau lebih enaknya kita bagi illat ini yang menjadikan isim yang tidak bertanwin ada yang dua illat, ada yang satu illat. Ada yang dua illat, illatani, ada dua illat, dua faktor. Yang kedua ada illatun wahidatun taqumu maqama illatain. yaitu satu illat dia sama seperti faktornya dua illat, artinya dia menempati tempat dua illat. Kita bahas sedikit. Yang illat pertama, isim alam, alamiah, isim alam. Nah, isim alam yang disebut isim alam, alam adalah ma yadullu ala ismi syakh au ala ismi insan, yang menunjukkan nama manusia atau dia nama bintang atau dia nama tempat dan sejenisnya. Ini katakan alam. Jadi ada faktor alamiah. Di samping faktor alamiah, tapi ada faktor lain. Ini yang dikatakan yang memiliki dua illat. Di antaranya ziyadatu alif wan nun, ada penambahan alif dan nun. Misal Uthman. Uthman alamiah karena dia isim, ismul insan, ismin asma'i sahaba, Uthman bin Affan, Uthman Affanu, Ramadanu, nama bulan, Ramadanu, Sya'banu. Nah, jadi ada dua faktor pada kalimat ini atau pada kata ini, sehingga kata ini tidak boleh bertanwin. Inilah yang disebut dengan ismun ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Tidak bisa kita baca Utsmanun, Ramadanun, Sya'banun. Nah, kenapa? Illatnya adalah karena di alamiah, yang kedua dia ziyadah alif dan nun, arti huruf akhirnya adalah alif dan nun yang merupakan dua huruf yang sebagai tambahan. Ini yang pertama. Ada yang alamiah. Kemudian faktor kedua adalah wazan fi'il, timbangan fi'il. Jadi alamiah, isim alam, akan tetapi ada faktor yang kedua, dia adalah wazan fi'il, artinya sama dengan timbangan fi'il, bentuk fi'il. Contoh Ahmad, Ahmadu. Tidak akan pernah kita jumpai di dalam tulisan Arab, hatta pun dalam Al-Quran ada kalimat Ahmad yang bertanwin. Jadi Ahmadu, karena dia isim alam, nama seseorang, nama seseorang. Yang kedua, karena faktornya adalah wazan fi'il, timbangan fi'il. Fi'il apa? Bisa kita katakan wazan fi'il madhi, yaitu timbangan af'ala. Contoh lain, Yazidu, Yazid, Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid ini adalah isim alam. Yang kedua, faktor kedua adalah dia wazan fi'il, timbangan fi'il, itu fi'il mudhari. Oleh karena itu, maka tidak diperbolehkan dibaca tanwin. Wala naqulu Yazidun, wala naqulu Ahmadun. Nah, ini yang dikatakan ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Kemudian apalagi, alam, alamiah ditambah dengan ta'nis, mu'annas. Alamiah faktor yang kedua adalah mu'annas. Nah, baik itu mu'annasnya tandanya ta marbutah, maupun tandanya adalah alif maqsurah, alif maksura. Alif maksura adalah alif seperti ya. Alif maksura yaitu alif yang seperti ya. Ada lagi alif mamdudah, alif yang berdiri setelahnya hamzah, sahra. Nah, ini dia kata alif mamdudah. Sama alif mamdudah. Nah, yang kita bahas di sini adalah alamiah, isim alam, kemudian faktor kedua adalah muannas. Faktor kedua adalah muannas. Apakah itu muannas dengan ta marbutah? Apakah dia muannas dengan alif maksurah atau dia muannas dengan alif mamdudah? Semua itu menjadi penyebab tidak boleh kata tersebut bertanwin. Misal, Fatimatu. Fatimatu. Fatimah. Enggak boleh baca Fatimatun. Khadijatu. Khadijatu. Tidak boleh dibaca Khadijatun. Aisyatu. Aisyatu. Tidak bisa kita baca dengan tanwin Aisyatun, Aisyatan, Aisyatin. Syarifatu. Kalau dia nama wanita. Kalau dia nama wanita Syarifah, maka tidak boleh dia bertanwin. Tapi kalau dia bukan nama wanita sebagai kata sifat, maka dia bertanwin. Syarifatun. Hadhi imra'atun syarifatun. Ini seorang wanita yang mulia. Karimatun. Kalau dia kata sifat, maka dia bertanwin. Tapi kalau dia dijadikan nama alam, isim alam, bernama si Karimah, ada nama wanita bernama Karimah, maka tidak boleh dia bertanwin. Hadhi karimatu. Rahimah. Juga demikian sama. Kalau dia nama wanita, maka tidak boleh bertanwin. Rahimatu. Kenapa faktornya? Karena dia isim alam alamiah. Yang kedua adalah mu'annas. Tandanya adalah ta marbutah. Tapi kalau dia kata sifat, maka dia bertanwin. Rahimatun. Nah, ini di antara ismul ladhi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Di samping alamiah, ada juga wasaf. Wasaf, kata sifat. Di antara kata sifat yang tidak boleh bertanwin, di antaranya pertama dia wasfiyah, yang kedua zaid, ziyada alif dan nun. Ziyada alif dan nun. Sama seperti alamiah, tapi ada tambahan alif dan nun. Arti huruf akhir alif dan nun merupakan bukan huruf asli, tapi huruf tambahan. Contohnya adalah atshanu. Atshanu. Haus. Dham'anu. Daripada dham'a. Dham'a itu haus. Dham'an. Kata sifat dham'anu. Tidak boleh dibaca dham'anun. Syaba'an. Syaba'anu. Kenyang. Jau'anu. Jau'anu. Lapar. Nah, ini di antara kata sifat yang berakhir alif dan nun, dia digolongkan ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin, karena ilatnya ada dua. Pertama wasfiyah, yang kedua ziyada alif dan nun. Ada lagi wasfiyah. Wasfiyah wazan fi'il. Wasfiyah wazan fi'il. Yaitu hamra. Hamra'u. Afwan. Tadi al-wasfiyah, yaitu al-wasfiyah kemudian mu'annas. Al-wasfiyah dan mu'annas. Ada juga al-wasfiyah wazan fi'il. Sama seperti Ahmad, kalau dia kata menunjukkan kata sifat. Ahmadu. Ahmadu. Aswadu. Aswadu. Nah ini Aswad Ahmad, kalau dia kata sifat, bukan nama orang, ini juga tidak boleh bertanwin. Ahmar al-wazan af'al. Nah ini termasuk tidak boleh bertanwin. Di samping dia juga adalah menunjukkan kata sifat, kemudian dia wazan fi'il. Kemudian al-wasfiyah, kata sifat, kemudian mu'annas. Mu'annas yaitu contohnya adalah hamra, sauda, hamra, sauda, safra, bayda. Nah inilah di antara isim yang tidak boleh bertanwin. Tapi kita masuk kepada bahasan kita adalah tanda i'rabnya adalah ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin, di antaranya yang telah dijelaskan tadi. Maka tanda i'rabnya sebagai berikut, dia marfu'un bil dhamma, itu bisa dilihat di layar kaca bagi yang memiliki TV rojak, yaitu marfu'un bil dhamma, dia dirafakkan dengan dhamma. Arti kata tanda rafaknya adalah dhamma. Contoh, waqala fir'aunu, waqala fir'aunu. Nah ini kata fir'aun, faktornya dia tidak boleh bertanwin adalah karena dia alamiah. Ini tadi enggak dijelaskan, enggak disebutkan. Ya, ke alamiah yang kedua adalah ajamiah, ajam. Yang maksud ajam adalah nama ini bukan berasal dari nama Arab. Jadi yang dikata ajam adalah nama yang bukan dari, berasal dari bahasa Arab. Jadi didapatkan Al-Quran ini menjadi ta'arrabat. Kata ini menjadi ta'arrabat, arti masuk ke dalam bahasa Arab. Tapi aslinya bukan bahasa Arab. Oleh karena itu, karena dia nama alamiah, maka dia tidak bertanwin. Maka dibaca waqala fir'aunu. Dan ini alamiah dan ajam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Termasuk sebagian besar nama al-anbiya wal rusul itu ajamiah. Adamu, Idrisu, Ilyasu, Yusufu, Ishaqu, Ismailu, Ibrahimu dan sebagainya. Nah ini marfu'un bidhammah waqala fir'aunu. Tidak akan pernah kita jumpai Al-Quran bertanwin waqala fir'aunun, waqala fir'aunu. Wa mansub bil fathah, dan dia mansub dengan fathah. Kita lihat ayat kedua, inna fir'auna ala fil ardi, inna fir'auna ala fil ardi. Inna fir'auna taghayyar, berubah bentuk, yaitu harakatnya min dhammah ila fathah. Ini yang dikatakan i'rab, perubahan. Nah ini mansub dan nasabnya fathah. Wa majrurun bil fathah, majrur juga dengan fathah. Kita perhatikan, id arsalnahu ila fir'auna, id arsalnahu ila fir'auna. Kita lihat kata-kata fir'aun dalam tiga tempat ini, yang pertama dia marfu' dengan dhammah, yang kedua mansub dengan fathah, yang ketiga majrur dengan fathah. Nah, antara mansub dan majrur sama tanda i'rabnya, sama-sama fathah. Akan tapi bagaimana untuk membedakan keduanya? Lihat amilnya. Lihat amil yang masuk. Kalau amil nasab yang masuk seperti inna, maka dia mansub. Kalau amil jar yang masuk seperti huruf jar, maka dia majrur. Seperti fil, yaitu ila fir'auna. Ila harfu jar. Nah, inilah ismul ladzi yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Saya akan berikan contoh dalam kalimat ya, agar lebih jelas dalam tiga i'rab, tiga hal. Bismillah. Zahabat Ruqayyah ila suq. Thumma athani ra'aitu ruqayya ma'a akhiha fi as-suq. Sallam Ruqayya. Zahabat Ruqayya ila as-suq. Huna zahabat Ruqayyatu. Hada marfu. Bidun tanwin la naqul Ruqayyatun. Mal illa apa sebab? Li'anna Ruqayya huna alamiyan nama. Alam, isim alam, nama wanita. Illat yang kedua adalah mu'annath, ta ta'nith, yaitu ta marbutah, ruqayyatu. Maka di sini marfu, tanda rafaknya dhamma. Limadha marfu? Li'annahu fa'il, fa'il li zahabat. Thumma ra'aitu ruqayyata, saya melihat ruqayya ma'akhiha fissuq. Nah, ruqayyata huna mansub. Limadha mansub? Li'annahu maf'ul bih. Una dhahabat, una dhahabtu, ra'aitu. Dhahabat, ra'aitu. Ruqayyata. Limadha? Li'annahu maf'ul bih. Alamatu naswi fathah. Una bidu tanwin. Kenapa tidak bertanwin? Li'annahu ismun ladzin sarif, isim yang tidak bertanwin. Thumma sallamtu ala ruqayyata. Kadhalik. Ada majrur. Ma alam tajri fathah kadzalik. Fata. Tanda jarnya fata. Kenapa fata? Karena dia isim yang tidak boleh bertanwin. Ilatnya apa? Karena dia isim alam, nama wanita, yang kedua dia muannas. Dia majur, apa tanda jarnya fathah? Dari mana ketahu kita majur? Ada huruf jar ala masuk ke dalam kalimat Ruqayya. Taib, ini yang kita bahas sedikit tentang ismul ladhi la yansarib. Baik, mungkin nu'til fursah lil mustami'in wal musyahidin. Tayyib, jazakallah khair, kami ucapkan kepada Al-Ustaz Mas'ud atas penjelasan secara ringkas dari kaidah ismul ladhi la yansarib. Dan para pendengar serta pemirsa, bagi Anda yang mengikuti pelajaran jilid pertama, Anda bisa membuka kembali di buku pertama jilid 1 di bab ke-22 dan bab ke-23. Bab yang terakhir, jilid-jilid pertama, dijelaskan secara ringkas tentang kaidah-kaidah dhahir munsharif. Kemudian kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan di 0218236543. Anda diminta untuk mendatangkan jumlah yang sempurna, sebuah kalimat yang sempurna dalam keadaan rafa, marfu atau mansub, dan majrur dalam posisi atau dalam bentuk ismul ladzi la yansharif. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ihsan. Nah. Kaya haluk ya Umi Ihsan? Alhamdulillah khairan. Wa kaifa antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Jazakallah khairan. Baik, tafadhali ya Umi Ihsan. Naam. Misal fi halati rafi dulu ya Ustaz ya. Naam. Hadhihi asafiru. Hadhihi asafiru. Asafiru ya, asafiru wazan mafailu. Mafailu jamak takdir. Asafiru atau asafir? Bil ya atau bil ya? Asafiru. Asafiru bil ya. Nah. Ta'ir sat. Nah. Burung pipit. Burung pipit. Nah, burung pipit. Itu burung yang kecil dikatakan usfur. Nah. Fi halati rafin hadhihi ismun isyaratu mabniun ala sukun fi mahali rafi mubtada. Asafiru khabarul mubtada'i marfu'un bidommati al-zahira. Naam. Asantai fi halatin nasbi. Fi halatin nasbi ana pakai fi'il mazid misad af'ala yuf'ilu ya. Atolaktu asafira. Dari kata atolak apa? Dari kata fi'il madinya atolaka ya. Dari atolaka yutliku itlakon mutliku. Atolaka. Naam, atolaka yutliku. Atolaktu asafiru. saya melepaskan burung-burung itu. Atloka fi'lun madi mabniun ala sukun wa ta'u domir domirun mabniun ala domi fi mahalli rafin fa'il. Asafiru maf'ulun bihi mansubun wa la tunas bihi al-fathah. Nah, idzan laysa asafiru ha asafira. Asafira, asafira Ustaz. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Tayyib. Fi halati jar Ustaz. Nah, fi halati jar. Fi halati jar la tal'ab bi asafira. Jangan kamu bermain dengan burung-burung itu. La harful nahi wa jazm mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tal'ab fi'lun mudore majazum bila nahiya wa alamatu jazm wa alamatu jazmihi as-sukun. Bi asafira wal fa'il wal fa'il ain al fa'il la tal'ab fa'il dhamir mustatir. Na'am, wal fa'il dhamir mustatir. Dhamir mustatir, na'am. Na'am. Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu. Taqdiruhu na'am. Bi asafira. Taqdir anta. Taqdir anta, afwan. Na'am. Muhatab. Na'am. Bi asafira al-ba'u harfu jarri. Na'am. Wa asafira majrurun bil ba'i. Wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan al-kasra li'annahu mamnu'un min as-sarf. Masya Allah. Masya Allah. Ahsan. Yakfi Ustaz. Nah, yakfi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ibu Ihsan. Luar biasa ini. Mumtaz. Mumtaz. Ini mengingatkan saya ini. Masya Allah. Ini terkait dengan apa? Bentuk ismul ladzirin sarif juga. Ini juga penting. Yaitu Pak. Yang disebut dengan sirah muntahal jumu. Nah. Sirah muntahal jumu. Ini juga perlu penjelasan, barangkali perlu diulang sedikit. Sirah muntahal jumu yaitu bentuk, sirah itu bentuk. Muntah akhir al-jumu itu jama'. Jadi tidak ada jama' setelah ini. Jadi sirah muntahal jumu ini ada dua bentuk. Pertama, bentuk pertama timbangan mafa'il atau fawa'il. Yang kedua, timbangan mafa'il atau timbangan fawa'il. Saya tulis wazannya dulu. Iya. Ini wazan ini sebagai acuan saja. Ya. Acuan saja. Wazan pertama adalah wazan mafa'il. Mafa'il atau fawa'il. Wazan as-sani mafa'il fawa'il. Jadi jika ada kata isim yang memiliki timbangan sama seperti ini, terlepas huruf akhir, huruf awalnya mim atau bukan mim, yang penting, yang terpenting adalah huruf pertamanya berbaris fathah, baris fathah. Huruf ketiganya ada alif. Huruf ketiganya ada alif. Kemudian setelahnya ada dua huruf. Jadi, dua huruf, setelah itu ada alif, setelah itu dua huruf selanjutnya. Atau, dua huruf, awalnya ke huruf ketiga ada alif, kemudian setelahnya ada tiga huruf, tapi tengah-tengahnya ya baris sukun. Jadi, mafa'il atau mafa'il. Contohnya, yang tiba ini adalah ma'ahid. Ma'ahid, qawa'id. Ma'ahid, qawa'id. Mafatih. Mafatih. Dananir. Ma'ahid jamak daripada ma'had. Jadi pluralnya ma'ahid, yaitu sirah muntahal jumu. Ini termasuk jamak taksir, jamak yang pecah, tapi digolongkan adalah sirah muntahal jumu. Nah, qawa'id, ma'ahid, qawa'id. Mafa'il, timbang mafa'il. Mafatih, ada ya. Atau dananir. Mafatih jamak daripada miftah. Dananir jamak daripada dinar. Qawaid jamak daripada kaidah. Nah ini yang dikatakan sirah muntahal jumu'. Ada dua timbangan. Sama asafir daripada usfur. Jadi apa jamaknya asafir? Usfur, asafir. Tadi yang diberikan contoh oleh Ummu Ihsan. Asafir daripada usfurun mufradnya. Usfurun. Jamaknya asafir. Usfur. Jamaknya asafir. Nah sedikit saya kasih kunci. Kapan memakai jamak pakai ia, fawail atau mafail pakai ia, dan kapan yang tidak pakai ia. Sebetulnya jamak ini bisa kita jumpai dalam kamus. Karena di setiap kamus itu yang ditampilkan adalah jamak taksir. Jamak yaitu plural yang tidak beraturan. Karena ini digolongkan jamak taksir. Tapi bentuknya sirah muntahal jumu'. Nah, untuk supaya kita bisa menjamakkan, mengingatkan adalah timbang seperti ini. Kapan dia make ia, kapan dia tidak make ia. Kalau huruf illatnya, huruf illatnya terdapat pada huruf yang keempat. Ini, usfur, ain, sad, fa, setelahnya huruf illat. Wow, usfur. Usfur. Maka pakai timbangan mafa'il asafir. Miftah, kita lihat miftah huruf ilat huruf keempat mim fa ta. Kemudian ada huruf ilat yang keempat miftah mafatih. Artinya jika terdapat huruf ilat yang keempat, bisa jadi mungkin huruf ilatnya lebih daripada satu. Mungkin huruf kedua ada ilat, kemudian huruf keempatnya ada huruf ilat. Yang penting huruf keempatnya ada ilat. Maka timbangan pakai ya mafail. Dananir dari kalimat dinar. Nah ini tadi baru saya bicara tadi. Ada huruf ya, huruf ilat pertama, huruf kedua. Tapi huruf yang keempatnya ada alif. Dinar. Ini maka masuk ke timbangan mafail. Dinar, dananir. Nah, kalau huruf ilatnya bukan huruf keempat, mungkin huruf ketiga atau kedua, atau tidak ada huruf ilat, maka pakai timbangan mafa'il. Ma'had, enggak ada huruf ilat. Ma'ahid. Ka'idah, nah, ada huruf ilat, huruf kedua. Ka'idah. Ka'idatun. Ka'idah, huruf ilatnya huruf kedua. Nah, bukan huruf keempat, maka timbangan mafa'il. Ka'idah, kawa'id. Ka'idah, kawa'id. Nah, madrasah, madaris. Madrasah, madaris. Ustazun. Ustazun, jayid. Ustazun. Ustazun. Mana huruf ilatnya? Huruf keempat kan? Maka jamaknya asatid. Asatid. Asatid. Ini sirah muntahal jumu'. Atau dia bukan sirah muntahal jumu', asatidah. Asatidatun. Ini bukan sirah muntahal jumu', ini jamak taksir saja. Makanya dia bertanwin asatidatun. Karena dia bukan sirah muntahal jumu'. Kalau sirah muntahal jumu', timbangan mafa'il. Ini ada ta, ta marbutah di akhir ini. Asatidah. Jadi bisa asatid atau asatidah. Kalau asatid, jamak sirah muntahal jumu', tidak boleh bertanwin asatidu. Kalau ini asatidatun, karena bukan sirah muntahal jumu'. Kilahuma wari. Kedua-duanya dipakai. Cuma yang sering dipakai adalah yang kedua. Ini yang sering dipakai. Nah. Baik, inilah sirah muntahal jumu'. Ingat timbangannya. Tadi tolong diingat secara umum kaidah mana yang pakai ia. Kalau huruf ilatnya yang keempat. Kalau tidak ada huruf ilatnya, pakai timbang pertama atau huruf ilatnya bukan huruf yang keempat. Huruf yang kedua atau ketiga. Tapi kemudian, selanjutnya, kalau sirah muntahal jumu' ini, jika dia sudah memakai alif dan lam, kalau dia memakai alif dan lam, tadi ma'ahid. Lalu al-ma'ahid. Tidak berlaku tanda i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Tidak berlaku tanda i'rab i'rabnya seperti i'rab ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Karena dia sudah pakai alif lam. Maka i'rabnya sama seperti i'rab jamak taksir. Marfu'un bil dhammah wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Jadi al-ma'ahidu kathiratun. Lembaga-lembaga itu banyak sekali. Al-ma'ahidu kathiratun. Ra'ait au inna innal ma'ahida. Innal ma'ahida wasi'atun. Kathiratun. طيب نفس الجملة هنا نعم إن المعاهد كثيرة nah ini mansub kena ada inna nah sekarang majrur majrur fil fil ma'ahid نعم fil ma'ahid انظر طلاب نعم أحسن fil ma'ahid طلاب fil ma'ahid انظر لماذا ولا نقول في المعاهد karena tidak berlaku lagi isim ghair munsharif. I'rab isim ghair munsharif. Sekalipun dia apa? Sighahnya muntahal jumu. Nah. Tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sudah dimasuk ke alif dan lam. Lam. Atau dia menjadi mudhaf. Juga tidak berlaku. Menjadi mudhaf tidak berlaku. Misal, kalimat ma'ahid atau kalimat ukhra masajid ah masajid طيب masajid apa masajid Jakarta masyaallah ini terlalu mepet ya masajid nah masajid Jakarta wasi'atun masyaallah intah al-qalam ah طيب masajid Jakarta wasi'atun masajid Jakarta wasi'atun unzur marfu'un bidhamma lihat tanda i'rabnya dhamma kemudian kita menjadikan mansub inna masajid Jakarta wa si'atun atau kabiratun ulwas kali ini kabira besar kabiratun kita bikin bentuk lain inna masajida Jakarta kabira nah ini sudah menjadi mudhaf mana mudhaf ilainya? Jakarta nah ketika jar bagaimana kul? Sallaitu saya telah salat sallaitu fi masajida atau masajidi kalau hanya masajida harus begini fi masajida tapi kalau sudah menjadi idhafah kata gabung Jakarta masajida enggak masalah masajid tapi fi masajidi karena sudah terjadi penggabungan dengan kalimat Jakarta sallaitu fi masajidi Jakarta tapi kalau tidak idhafah maka dibaca sallaitu fi masajidah. Ini masuk pada mamnu sarfi, tidak boleh bertanwin, tanda i'rabnya adalah majrurun bil fathah. Tapi kalau sudah jadi mudhaf, maka tanda jarnya adalah kasrah, i'rabnya sama i'rab jamak taksir. Nah, jazakallahu khairan wa sanakallahu wa pendengar dan pemirsa Rojaya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Anda bisa mendatangkan sebuah kalimat sempurna dalam bentuk ghairu munsharif dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Tondol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adik Ayu. Wow. Ayo, dikit dulu. Iya. Tondol. Naam, tafadhali. Al-ka Aidi. Al-Karasiyu jadi jatuh. Yang saya minta adalah isim yang mamnu' minas sarfi ya. Kalau sudah Al-Karasiyu itu i'rabnya bukan i'rab ismul ladzin sarif. Ini yang baru saya jelaskan tadi karena sudah kemasukan alif dan lam. Nah. Yang ini adalah ismul ladzin sarif, ini tanda i'rabnya ketika jar dengan fathah. Jangan kembali adik Ayu. Biduni al ya tanpa al. Silakan. Zahabat Aisyatu Zahabat Aisyatu ilal masjid. Ahsan. Zahabat Aisyatu ilal masjid. Aina ismul ladzin sarif? Aisyatu. Aisyatu. Nah. Kenapa tidak boleh bertanwin? Man illah, apa illatnya? Li'annahu ism alam. Ism alam? Wahya mu'annas. Mu'annas, sahih. Sahih. Naam. Fi halat an-nasbi. Sa'at rafi'i dhammah. Fi halat an-nasbi. Halat an-nasbi. Naam. Ketika nasab. Ra'aita Aisyata ma'a abuha fi masjid. A'id mara thaniya. Ra'aita Aisyata ma'a abuha fi masjid. Naam, laysa ma'a akhuha, lakin ma'a akhiha. Ma'a akhiha. Naam, kena akhiha itu adalah ismun asma'il khamsah. Dia tanda jarnya ya, karena dia sebagai mudhaf ilaih. Naam, ma'a akhiha fi masjid. Sahih. Naam. Wa fi halatil jar Kitabu Aisyata. Kitabu Aisyata. Sunnah. Naam, kamili. Sempurnakan. Kitabu Aisyata ala maktabi. Ahsan. Kitabu Aisyata ala maktabi, Masya Allah. Naam. Aisyata, limadha Aisyata? Bil fathah. Karena majrur. Majrur. Alamat jari fathah. Nah. Kenapa majrur di situ? Li'annahu mudhafun ilaih. Masya Allah, sahih, mumtaz, mudhaf ilaih. Barakallah fiik, ya, ukti Ayu. Barakallah. Ini iya. Mau nanya Ustaz, saya kan di sekolah SLP kan juga mengajar seorang juga tunanetra. Usianya masih sekitar 8 tahun. Itu memang dia minta dipelajari bahasa Arab dan itu pertanyaannya selalu yang saya tidak tahu pada saat saya menjawab tidak tahu. Dia justru marah. Itu bagaimana caranya supaya dia tidak marah? Baik. Terus ini yang kedua, dia menanyakan apa bahasa Arabnya beda. Saya bilang tidak tahu, dia marah. Ini, nah, kenapa ukti bilang tidak tahu? Nah, karena saya juga belum tahu. Oh gitu. Becak ya, bahasa Arab ya. Nah, di Arab ada becak sudah? Di Arab ada becak. Gimana? Di Arab ada becak. Biar ada beca enggak ada. Baik, nanti kita akan jawab di akhir kajian. Jazakallah khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair adik Ayu di Kediri. Dua pertanyaan kami akan angkat nanti di ujung kajian. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Fadhil di 021 823 6543. Silakan. Taib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Komaruddin. Naam. Naam. Ada ya, akhi. Alhamdulillah. Fadhil. Qadarullah insyaallah. Terputus, mengkati. Tapi antum bisa hubungi kembali ah Komaruddin di 021 823 6543. Kami berikan kesempatan yang lain atau bagi pemirsa Roja TV yang ingin mencoba, silakan Anda mendatangkan atau membuat sebuah kalimat yang sempurna dalam bentuk ghair munsharif dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Taib, halo. Halo. Iya, silakan. Zahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, Mas Bukal Karim ya, akhi. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa namanya? Zahab. Di mana? Ahmad Tohir. Dengan Pak Ahmad di mana, Pak? Tuban. Tuban, Taib, Ahsan. Tuban. Iya, silakan, Pak. Zahabat Talhatu ila suqi. Zahabat Talhatu ila suqi. Baik. Ila suqi. Ra'aitu Talhata. Dikeraskan suaranya Pak Ahmad. Ra'aitu Talhata. في السوق نعم طيب بالمجرور مجرور مررت بطلحة طيب ما شاء الله. طيب أنا أسأل لماذا طلحة هنا بالتنوين؟ كنابة طلحة تلأ بالتنوين؟ كرنا اسم علام dan تأنيك. نعم كرنا ده اسم علام ده ada تأنيك. Nah sekalipun تأنيك mana siapa namanya ini? Bilafzi Mu'anif lafzi, sahih. Sahih, Masya Allah. Masya Allah. Yes. Nah, sahih. Nah, ini perlu juga dijelaskan ya. Iya. Baik, jazakallah khair. Bapak Ahmad ya, di Tuban. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mu'annas. Ada mu'annas lafzi, ada mu'annas maknawi, ada mu'annas lafzi wa maknawi. Jadi mu'annas lafzi yaitu lafaznya mu'annas akan tetapi maknanya tidak menunjukkan penggunaan mu'annas. Seperti kalimat Talha tadi. Talha, Hamzah, Maisara. Maisara nama Indonesia wanita ya. Ya, nama di Timur Tengah Maisara itu adalah untuk laki-laki. Ya, Maisara. Jadi ini mu'annas lafzi. Jadi lafalnya mu'annas akan tetapi maknanya penggunaannya digunakan untuk laki-laki. Ini juga digolongkan termasuk ilat faktor tidak boleh kata itu bertanwin. Nah. Akan tetapi penggunaannya karena dia dipergunakan untuk laki-laki maka yang rajih yang lebih kuat adalah digunakan apa kalimat itu adalah kalimat gandengannya adalah gandengan yang muzakkar juga. Masalan hadza talhatu. Hadza talhati. Hadhihi talha. Bisa saja hadhihi talha karena bi'tibar lafaz akan tapi yang paling rajih paling kuat wallahu alam adalah dipakai hadza talha. Karena di hadza itu menunjukkan kepada laki-laki. Nah, di sini maknanya. Demikian juga tadi apa? Ja'at. Ya ar-raji' ala ja'a. Ja'a talha. Zahaba Talha. Itu ar-rajih yang paling kuat. Bi'tibar makna. Ya. Taib. Kita berikan taib satu. Ada tambahan lagi silakan. Ada apa? Ada. Taib, ya kita angkat dulu. Kita ya. Angkat ya. Dulu bagi pendengar berikutnya atau pemirsa Raja TV silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi? Ada aku Syekhina. Mas Bukal Karim ya Ustaz. Ismi Sabri Mahmud Menduri. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kembaliku ya Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Akhir Syafiq Hara. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayf al-usra. Tayyibun. Kayf al-awlad. Qadar Allah. Masya Allah. Akhir Bukal Karim. Naam. Akhir Syafiq. Naam. Sabri kan ya ta'alam fi Mesir ini. Tayyib. Barakallah fiq. Ustaz Sabri ya. Barakallah fiq. Dan kita tunggu untuk teleponnya kembali. Silakan belum memberikan contoh dari kalimat yang sempurna tadi. Dan jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Saya Aris di Taraju, di Tasikmalaya. Tasikmalaya, ahlan wa sahlan. Fadhli akhi kirim. Kana Muhammadun na'iman. Qadarullah afwan terputus kembali ya sambungan teleponnya silakan Bapak Aris dihubungi kembali ya Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan berikutnya dan juga bagi pemirsa dan pendengar radio yang lain. Fadal, kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taip. Dengan siapa, Umu di mana? Ini Umu tak di sini, Re. Umu? Hana. Umu Hana. Tak di sini, Re. Taip. Ini masih tadi ya? Ya. Ada suat ugar wadihana. Umu Hana, ya. Taip. Ya guru Ahmadul Al-Koreata. Diulang, Umu. Ya guru Ahmadul Al-Koreata. Masmu. Ya, taip. Oh, biasa. Diterjemahkan Umu. Enggak. Dikecilkan dulu radionya, ada feedback untuk lebih jelas suaranya, silakan. Azuru Ahmadu Al-Koreata. A'ili Yazuru Ahmadu Al-Koreata. Al-Koreata. Azuru Yazuru. Ahmadu kan mamnu min dasarus. Naam. Posisinya itu marfu, tanda rofaknya dhamma. Dhamma. Naam, ya zuru. Bi zaya ya zura. Ya. Ziarah, mengunjungi. Ya, fil mudhari. Nah, fil mudhari ya zuru Ahmadul Qaryata. Masyaallah, sahih. Afan, terputus kembali kepada Allah. Umu Hana di Cinere. Untuk kalimat yang bentuk marfu tepat ya, tapi kita terputus sambungannya, Anda bisa menghubungi kembali di 021-823-6543 untuk menyempurnakan dua contoh berikutnya. Dan bagi pemirsa dan peserta atau pendengar radio yang lain, silahkan kita akan berikan kesempatan berikutnya. Halo. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Fadal, dengan siapa di mana? Ahmad Rida. Ahmad Rida di mana? Nah. Di Kalimantan Al-Janubiyah. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhul karim. Masaha Ahmadu As-Sabura. Naam, sahih. Masaha Ahmadu As-Saburata. Naam, hadha fi halat ar-rafa. Tafadhal fi halat an-nasbi. Fi apa? Masahatul ya sahtul yadaini, masahtul yadaini fil makanil wudu. Aid. Terjem, mada taqsini, terjem. Silakan dalam keadaan mansub ya. Nah, fi halat nasbi. Coba kalimat Ahmad itu dari tadi ketika rafa, sekarang ketika nasab. Baik, maaf terputus kembali. Ya, kepada Ahmad di Kalimantan, Anda bisa menghubungi kembali. Satu contoh sudah kita terima dan alhamdulillah bagus ya, tepat. Ya. Kami berikan kesempatan di telepon berikutnya di 021-823-6543. Silakan, dalam keadaan ya marfu dan mansub serta majrur. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Wafa. Umu Wafa, mohon maaf sebelumnya dikecilkan radionya Umu, ada feedback. Umu Wafa di Gunung Putri ya? Cilengsi. Ah, Cilengsi, tayo, silakan. Fadhal. Su'adu zahibatun ilal madrasati. Su'adu Zahibatun ila madrasati. Taib, sahih. Nah. Irtaqaitu su'ada. Irtaqaitu su'ada. Irtaqaitu bi. Bi. Nah. Irtaqaitu. La, irtaqaitu bi. Hada il-kalima fi'il irtaqa yahtaj ila harfu jar. Bi, irtaqa bi. Iza kulti lakitu, nah. Lakitu. Laqitu su'ada. Su'ada. Naam. Fil madrasati. Fil madrasati. Naam, laqitu su'ada fil madrasati. Tapi hadha fi halatin nasbi wa fi halatul jar? A'taitu kitabu li su'ada. Ila. A'taitu. A'taitu kitabu. Laysa kitabu. Limadha kitabu marfu? A'taitu kitaba. A'taitu kitaba. Li su'ada. A'taitu al-kitaba لسؤاده. لكن هذا أفضل أفضل تعبير، لا نقول مثل هذا، أفضل نقول ماذا؟ أعطيت سؤاده الكتابة. كنا فعل أعطى يحتاج إلى مفعولين، فعل أعطى membutuhkan dua مفعول. Jadi ada baiknya langsung tanpa perantara huruf jar. A'taitu su'ada al-kitaba. A'taitu su'ada al-kitaba. Naam. Fi hal tajar naqul madha li. Naam, li su'ada. Naam, a'taitu al-kitaba li su'ada. Majrur tanda jarnya fathah. Fathah. Naam. Kenapa fathah? Ana as'al, limadha su'ad mamnu' sarfi, tidak boleh bertanwin? Ma sabab? Ismun mu'annas, nama perempuan. Pertama alamiah, nama orang. Yang kedua mu'annas. Mu'annas. Nah, inilah yang mau dijelaskan tadi. Masya Allah, barakallahu fik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mu'annas tadi, kebetulan sudah memberikan contoh ya, bagus sekali ya. Tadi ada mu'annas lafzi, yaitu lafaznya mu'annas akan tapi maknanya penggunaan bukan untuk mu'annas tapi untuk laki-laki. Talha, Hamzah, Maisara. Nah, ada mu'annas maknawi. Maknawi itu maknanya menunjukkan wanita, akan tetapi lafaznya tidak ada tanda mu'annas. Tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maksura, atau alif mamduda setelahnya Hamzah. Seperti tadi, su'ad. Nah, su'ad. Nah, ini mu'annas maknawi. Contoh lagi, Zainab, mu'annas maknawi. Hindun, ini juga mu'annas maknawi. Akan tapi lafaz Hindun boleh dibaca bertanwin, boleh tidak bertanwin, Hindun atau Hindu. Kenapa? Karena dia terdiri tiga huruf, dan huruf di tengah-tengahnya huruf sakin, huruf bersukun. Nah, ini dia boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Karena tiga huruf, tapi di tengahnya huruf sukun. Nah, yang ketiga adalah mu'annas lafzi dan maknawi. Kita terima dulu, Ustaz, penjelasan apa yang ketiga. Nah, kita terima dulu untuk satu penelpon yang sudah masuk. Silakan di 0218236543. Sebelum nanti dijelaskan tentang lafzi dan maknawi dari kata mu'annas, silakan. Halo. Silakan. Halo. Tayyip. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja untuk membuat sejumlah kalimat yang sempurna dalam keadaan marfu, mansub dan majrur dalam kata ghairu munsharif tentunya. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Umair di Ciledug. Naam. Tafadhali ya Ummu Umair. Jari Ustaz. Naam, jaribi. Kana Muhammadun jau'ana. Naam, kana Muhammadun jau'ana. Baik. هذا جوعان جعله ضعيفا. أعيد مرة ثانية. هذا جوعان جعله ضعيفا. ترجميها، شو ترجمها كانت هذا جوعان جعله ضعيفا. ترجميها. إني membuatnya lemah. هذا جوعان. أنت قلت هذا جوعان جعله ضعيفا. Coba terjemahkan. Lapar ini membuatnya lemah. Lapar ini enggak jawab. Nah, inilah dia. Ini takbirnya salah ya, enggak benar, tidak tepat, tidak benar. Jau'an itu bukan sifat kata si Abnun, apa maafan menunjukkan makna lapar ya, tapi kan menunjukkan kata sifat, yaitu kalau dia senada dengan isim fa'il, senada dengan isim fa'il menunjukkan orang pelaku. Umpama jalis, darib, naim. Nah, demikiannya jau'an ini maknanya dipergunakan seperti isim fa'il. Ana jau'an. Kalau arti lapar itu jau', bukan jau'an. Enggak bisa ana jau'. Saya lapar enggak? Jadi ana jau'an. Ana jau'an. Demikian juga enggak bisa hadza jau'an. Kalau hadza jau'an ini artinya ini seorang yang lapar. Itu maknanya. Hadza jau'an ini orang yang lapar. Hadza katibun ini orang yang menulis. hadza naimun, ini orang yang tidur. Berbeda dengan kalimat apa, naum, kitabah, tulisan, naum, tidur. Nah, mungkin itu yang ukhti maksudkan, kata-kata seperti kalimat masdar, naum. Artinya apa? Kalau dia lapar, ju'. Ash'uru bil ju'i. Bukan ash'uru bil ju' bil ju'an. Oh. Ya, iya. Jadi ini lapar salah. Ini orang lapar, itu artinya hadza ju'an. Hadza atshan. Ini orang yang haus. Adzan ju'an fa'il atau sifat? Itu kata sifat. Kata sifat, dia bukan masdar, ju'an. Dia kata sifat. Dan khata. Naam. Tabaan khata ini. Wa maini. Lakin as-sahih madha idza qul idza artani al-jumla misla hadha. Hadha al-ju' ja'ala hadha al-ju' ja'ala syakhs da'ifan. Lapar ini membuat orang lemah. Jadi bukan hadha bukan hadha ju'an. Baik. Idza nasyukta main di madha? Kalimat akhir. Ah. Afan. Tapi yang baik. Apa namanya yang majrur? Nah, majrur kalimat jo'an bisa di apa? Dijadikan ketika majrur. Saya asati ana ana asna'u kalimat asy'uru bi jo'ana. Nah. So, ya. Silakan coba disampaikan kamu. Asy'uru bi jo'ana. Nah. Enggak, ya, betul, salah, hadza khata. Ash'ur bil ju'i. Ash'ur bil hararah, bukan ash'ur bil har. Demikian ash'ur bil ju'. Baik. Ash'ur bil atash. Nah, ya. Jazakallahu khair ya, muwafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Dan faedah kita bisa dapatkan dari kalimat tersebut, alhamdulillah. Kami berikan satu kesempatan kembali mungkin di penghujung kajian kita di kesempatan malam ini. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba menyampaikan kalimat sempurna dalam keadaan atau dalam bentuk ghairu munsharif, silakan 021 823 6543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Saya ini Yayan, baru mualaf ini. Taib, Pak Yayan di mana, Pak? Dari Kaltim. Dari Kalimantan Timur. Ada pertanyaan, Pak? Nah, ini saya membaca ada guru mengajarkan innallaha azizul hakim. Innallaha azizun hakim. Innallaha azizul hakim. Tolong ini bisa diterjemahkan apa artinya? Taip. Mungkin itu aja, terima kasih. Jazakallahu khair, Pak. Ya. Kita akan angkat nanti ya di penghujung kajian. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang ingin mencoba memberikan kalimat sempurna dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur dalam bentuk ghairu munsharif. Silakan. Di 021 823 6543. Kita angkat telepon yang terakhir. Halo. Silakan. Halo, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Beni. Pak Beni, di mana, Pak? Di Ciketing. Di mana? Ciketing, Pak. Ah, Ciketing, Pak. Silakan, mau bertanya atau membuat kalimat? Buat kalimat. Fadal, fadal. Zahaba Rudi, Zahaba Ahmadu Ilal Mal'ab. Nah. Diterjemahkan, silakan. Ahmad pergi ke lapangan. Nah, dalam keadaan mansub, Pak, silakan. Abi mansub. Zahabtu ma. Ya. Yeah. Zahabtu ma Ahmada. أحسنت. نعم هذا في حالة الجر هذا ليس في حالة النصب يعني كتك الجر مع أحمد كنا لسباقي موضف إليه تلام كده المنصب نعم ستلاقي أحمد بحجر رأيت أحمد ضربت أحمد bil hajar. Bil hajar. Jazakallahu khairan. Al kul hal madza jumlah sahihan. Jumlah sahih. Kalimat yang benar ya. Sahih. Tarkibnya benar. Baik, apa ini demikian? Terima kasih. Afwan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, kita telah terima beberapa pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan sejumlah kalimat dan tepat. Ada pertanyaan sedikit. Nah, tadi kita tambahan. Lanjutkan sedikit tadi. Ya, muannas yang ketiga yaitu muannas lafzi dan maknawi. Lafaznya muannas dan maknanya digunakan untuk muannas seperti Fatimatu, Aisyatu, Ruqayyatu. Nah, ini muannas lafzi dan maknawi. Syarifatu kalau dia nama wanita, Jamilatu. Nah, nama wanita. Ini muannas lafzi dan maknawi. Kemudian Laila. Laila. Ini juga nama lafaz maknawi, lafzi dan maknawi. Dan lafaz tanda muannas apa? Ada alif maksurah di ujungnya. Laila. Baik. Fadal Ihsan mengingatkan kami saja, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi dan di antaranya tadi dari Adik Ayu tentang makna atau bahasa Arabnya becak. Ya. Oke. Okay. Becak Asbalogha. Iya. Di Arab memang tidak ada ya. Nah. Ya, paling dipakai adalah daraja dzu salasa arjul ya. Nah, dzu salasa afwan lisar salasa ajalat. Ajalat. Nah. Dan kemudian tarekah untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang ingin mengetahui sesuatu dan kita belum bisa menjawabnya. Ya. Ya, mong sampaikan kalau kita memang tidak tahu, sampaikan bahwa saya tidak tahu. Iya. Ya, memang terkadang anak itu ya, memang kadang-kadang anak enggak percaya. Tapi kalau kita sampaikan apa adanya, betul saya betul tidak tahu. Insyaallah nanti saya akan carikan apa maknanya, ya. Tentu dengan cara baik. Ya. Taib, kami akan angkat satu pertanyaan kembali tadi dari Pak Yayan tentang makna kalimat Innallaha Azizun Hakim. Ini yang kami dengar, nah, mudah-mudahan tepat saja. Iya. Silakan. Nah, ini kan tadi saya dengar itu ada apa mualaf ini. Saya anjurkan coba baca terjemahan tafsir itu teman terjemahan tafsir Depak itu, masya Allah itu cukup bagus ya bagi orang yang terutama yang baru belajar Islam untuk mengetahui makna arti ayat itu bisa digunakan. Innallaha Azizun Hakim, sebenarnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita tentang pembacaan taib kita angkat-angkat tentang gharu munsharif. Lafaz hamra kemudian ahmar. Kedua-duanya apakah dilarang untuk ditanwin? Ya betul, kedua-duanya tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena wasfiyah. Wasfiyah yang pertama ahmar wa aswad itu wazan fi'il. Wazan fi'il timbangan af'ala. Wazan fi'il jadi aswad, ahmar, abiyat, asfar, asmar. Nah, asmar ini adalah saw matang ya. Nah, saw matang. Kulit kita ini orang Asia itu saw matang jadi asmar. Nah, demikian juga yang muannasnya pakai alif mamduda. Jadi wasfiya ma'at ta'nis. Jadi hamra, safra, bayda, samra, sauda. Ini keduanya tidak boleh bertanwin. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz menjelaskan jamak dari ustazun, asatid atau asatidah. Mengapa tidak ustazun, Ustaz? Karena dia kan mudzakkar. Ustazuna. Ustazuna, iya. Karena itu bukan isim menunjukkan apa? Isim fa'il. Mari sudah jelaskan isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kaidah umumnya adalah menunjukkan isim fa'il dan isim maf'ul. Itu umumnya. Nah, isim fa'il isim maf'ul itu miliki timbangan yang sudah khusus. Kalau terdiri tiga huruf timbangan fa'il. Timbangan fa'il kalau dia fi'il mazid lebih daripada satu huruf, lebih daripada satu huruf, dua huruf, bertambah dua huruf, bertambah tiga huruf, ini miliki timbangan, sudah ada timbangan yang sudah baku. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kembali kepada sharaf. Contoh af'ala isim fa'ilnya muf'il. Muf'il. Jadi akrama mukrim. Isim maf'ul mukram. Nah, isim fa'il, isim maf'ul, inilah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Karena menunjukkan yang berakal. Jadi mukrim, mukrimuna, mukramuna. Ya. Kalau ustaz itu bukan isim fa'il. Isim fa'il bukan isim maf'ul dan bukan sifatul musyabbah bismil fa'il. Ya. Adapun ustazah jamaknya ustazat. Nah, kalau ustazah itu wanita, ustazatun jamaknya ustazat. Itu jamak mu'anath salim. Taib, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Sebelumnya tadi dari Umu Anna di Cenere yang terputus ya, beliau menyampaikan kalimat dan mungkin dikoreksi kembali Ustaz. Yazuru Ahmada al-Qaryata, dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub. Azuru Ahmada fi baitihi, dan dalam keadaan majrur. Dhahabtu ila baiti Ahmada. Nah, oh, yang pertama tadi apa? Yazuru Ahmada. Ahmada, hadha khata'ni. Yazuru Ahmada, yazur itu fi'il mudhari. Ahmada sebagai fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Maka yazuru Ahmadu, selanjutnya apa tadi? Al-Qaryata. Maf'ul bi. Yazuru Ahmadul Qaryata. Jadi Ahmad mengunjungi desa. Yang kedua sahih, azuru Ahmada fi baiti. Saya mengunjungi si Ahmad di rumahnya. Kemudian yang ketiga juga sahih, yaitu apa? Dhahabtu ila baiti Ahmada. Kenapa Ahmada? Karena dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur, tanda jar di sini fathah karena dia ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Jazakallahu khairan Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dalam nama alam Ummu Salamah. Salamah apakah dia mudzakkar atau mu'anas? Naam. Salamah tergantung penggunaannya. Penggunaan Salamah ini apakah dia nama wanita atau nama laki-laki? Kalau kita di sini Salamah nama wanita ya. Terlepas apakah dia nama wanita atau dia nama laki-laki, karena di situ ada tamar buta, maka tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Sama dengan Hamzah tadi. Hamzah nama laki-laki, enggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena ada tanda mu'annas, yaitu tamar buta. Jadi ilatnya adalah alamiah, isim alam, karena Salamah itu nama orang. Kemudian ada ta'nis mu'annas, yaitu tamar buta. Baik itu mu'annas kata-kata, baik itu mu'annasnya apa? Lafzi seperti Talha, maupun mu'annas maknawi seperti Zainab, Su'ad, maupun mu'annas lafzi dan maknawi seperti Fatimah, Aisyah, sama seperti Salmah tadi. Ya. Taib, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Bapak Sabto di Tambun Utara. Kata Hasan dan Khair, Ustaz, apakah memiliki persamaan makna? Hasanun. Hasanun, baik, khair, baik. Wallahu alam apa maknanya ya, muradif ya, sinonimnya sama. Wallahu alam ya. Hasan baik, khair juga baik. Taib. Naktafi bihadal qadar. Nah, taib. Naktafi, kita cukupkan, insyaAllah apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, tanda i'rab selanjutnya. Wallahu alam, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.